warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillala wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala min fawaidil ayah, di antara faidah-faidah dari ayat ini, yaitu ihdinash shiratal mustaqim. Iya. Itu yang terakhir kita bahas ayat itu. Yang pertama kata beliau, faedah dari ayat ihdinash shiratal mustaqim, berikanlah kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Faedahnya adalah luju'ul insani ilallahi azza wa jalla ba'da isti'anatihi bihi alal ibadah ayahdiyahu as-siratal mustaqima. Faedah ayat ini kata beliau, hendaknya seorang insan dia kembali kepada Allah azza wa jalla setelah dia meminta pertolongan kepada Allah untuk kemudahan dalam menjalankan ibadah, agar dia mendapatkan petunjuk dari Allah menempuh jalan yang lurus. Jadi ayat sebelumnya kan di situ terdapat keterangan bahwasanya seorang mukmin itu hanya kepada Allah mereka beribadah, dan hanya kepada Allah mereka meminta pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelah itu diiringi dengan ayat ihdinash shiratal mustaqim. Di antara maksud atau faedah penyebutan ayat ini barakallahu fikum adalah hendaknya seorang hamba setelah dia melakukan amaliyah ibadah, setelah dia meminta pertolongan kepada Allah, dia meminta kepada Allah yaitu apa? Tetap istiqamah. Iya, tetap berada di jalan yang lurus barakallahu. Tetap meminta bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala barakallahu. Tayyib. Li'annahu la budda fil ibadati min ikhlasin. Karena kata beliau, ibadah itu harus ada unsur keikhlasan, harus ada unsur ketulusan. Yadullu alaihi qawluhu ta'ala iyyaka na'budu. Itu ditunjukkan oleh ucapan Allah iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Wa min isti'anatihi yataqawwa biha 'alal ibadah. Dan dengan meminta pertolongan kepada Allah, seorang hamba bisa apa? Kuat dalam melakukan amaliyah ibadah. Yadullu alaihi qauluhu ta'ala, dan itu ditunjukkan oleh ucapan Allah ta'ala wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Wa min ittiba'i atau wa min ittiba'in lisyari'ati, dan juga butuh yang namanya ittiba', ya, mengikuti syariat. yadullu alaihi qauluhu ta'ala ihdinas siratal mustaqim. Berikanlah kami bimbingan kepada jalan yang lurus. Li'anna siratal mustaqim huwa syariah. Karena yang dimaksud dengan jalan yang lurus itu adalah syariat Islam. Allati ja'a biha ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam. Yang Rasul datang dengannya. Sehingga dari dua ayat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, barakallahu fikum. Iya. Di situ di dalamnya terkandung barakallahu fikum salah satu prinsip Islam yang sangat mendasar, iya, dalam melakukan amaliyah ibadah. Yang pertama, ibadah itu harus ikhlas. Berdasarkan ucapan Allah, iyyaka na'budu. Iya. Yang kedua, barakallahu fikum, ibadah itu bukan hanya ikhlas saja, tapi juga butuh dengan yang namanya mutaba'ah. Iya. Sesuai dengan syariat, sesuai dengan bimbingan Nabi. Jadi bukan mengikuti akal. Ya, menurut saya ibadah itu enaknya kayak gini. Kalau menurut saya ya enaknya seperti ini. Tidak bisa. Ibadah itu harus mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiik. Baik. Kemudian yang ketiga, dalam melaksanakan itu semua kita tidak bisa mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita. Iya. Karena barakallahu fikum, sekali lagi manusia itu sangat lemah. Ya, barakallahu fikum. Gampang untuk goyang. Baik. Barakallahu fikum. Dan hati manusia itu juga cepat untuk apa? Berbolak-balik. Sehingga kalau kita tidak meminta pertolongan Allah, diberikan kekuatan, maka tidak akan bertahan lama. Apalagi bagi kita yang ingin benar-benar mengamalkan Islam ini dengan sebaik mungkin, pengen melaksanakan Islam ini dengan keikhlasan, pengen mengamalkan Islam ini dengan apa? Mutaba'ah, ngikuti sunnah. Itu kan tantangannya berat. Tantangannya sangat sangat berat para ulama. Yang pertama tantangannya adalah dari hawa nafsu kita sendiri. Ya, cukup banyak para ulama hal-hal yang disyariatkan oleh Allah itu bertentangan dengan hawa nafsu kita. Para ulama. Ya. Belum lagi tantangannya dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Kadang keluarga, kadang teman kerja, kadang tetangga. Iya. Sehingga kalau kita barakallahu fikum mengandalkan kekuatan kita, iya, dan jauh dari isti'anah kepada Allah, sangat besar kemungkinan orang itu tidak akan bertahan lama. Bukan hanya para ikhwah, tapi juga orang-orang yang dianggap orang berilmu. Sudah dianggap ustaz, sudah dianggap kiai, sudah dianggap syekh. Tantangannya berat, ujiannya berat. Sehingga kalau manusia itu lupa meminta pertolongan kepada Allah, barakallahu fikum, iya, sangat-sangat besar barakallahu fikum kemungkinan dia akan tergelincir, keluar dari jalur siratal mustaqim. Barakallahu. Sebagai tambahan faedah barakallahu fikum, dari ayat ini juga bisa kita ambil kesimpulan bahwasannya dalam memahami Al-Qur'an dan as-sunnah itu harus dikembalikan kepada pemahaman para sahabat dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah, harus dikembalikan kepada pemahaman para sahabat. Barakallahu fiik. Sehingga harus ada yang namanya apa? Standarisasi, tolak ukur. Baik. Itulah yang membuat Islam ini barakallahu fikum tetap ya, ada seperti yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya barakallahu fikum. Karena setiap kelompok ya, setiap firqah itu semua rata-rata mengklaim bahwasannya kelompok mereka berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah barakallahu. Cuman ya tadi untuk pemahamannya dikembalikan kepada pendirinya masing-masing ya. Seperti Asy'ariyah mengembalikan pemahamannya kepada Abul Hasan Al-Asy'ari barakallahu. Seperti kelompok Jahmiyah dikembalikan kepada pemahaman Jaham bin Sofwan. Ini kelompok yang mengatakan apa? Manusia itu tidak memiliki kehendak. Manusia itu tidak memiliki kuasa. Jadi manusia itu seperti robot. Iya. Seperti debu yang diterbangkan. Itu pemahaman Jahmiyah barakallahu. Kalau Mu'tazilah kepada siapa itu? Abu Zaki. Kalau Mu'tazilah Pak Dokter. Nah, Wasil bin Atha. Jadi semua kelompok-kelompok yang ada barakallahu fikum, mereka mengatakan landasannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, tapi apa yang membedakan mereka dengan barakallahu fikum generasi yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan pemahaman siapa mereka memahami Al-Quran dan As-Sunnah barakallahu fikum. Baik. Dan dalam hal ini barakallahu fikum Islam iya dan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memberikan isyarah bahwasannya syariat ini, Islam ini harus dipahami dengan pemahamannya sahabat-sahabat beliau. Karena Rasul sendiri dan Allah sendiri juga telah memberikan apa? Rekomendasi. Allah mengatakan As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radwan. Dalam surat At-Taubah ayat 100. Orang yang pertama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha dan mereka ridha kepada Allah. Rekomendasi dari Rasul, beliau mengatakan khairun nasi qarni tsumman ladina yalunahum tsumman ladina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian yang setelahnya, kemudian yang setelahnya. Jadi untuk para sahabat ini sudah memenuhi standar. Iya. Pemahaman para sahabat sudah diakui oleh Allah dan Rasul-Nya. Barakallahu fikum. Baik. Wa may yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi iya. Barakallahu fikum wa rasabil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Allah juga mengatakan barang siapa yang menyelisihi Rasul dan petunjuknya dan mengikuti selain dari jalannya kaum mukminin, maksudnya adalah para sahabat, kata Mufassirin, maka kami akan palingkan mereka kemana mereka berpaling, dan kami akan masukkan mereka ke dalam neraka Jahannam, dan itu adalah sejelek-jeleknya tempat kembali. Sehingga barakallahu fikum, dalam memahami Islam harus dikembalikan kepada pemahaman para sahabat. Itu terdapat di dalam ayat ini. Iya. Dari mana Ustaz? Itu kan tulisannya Siratul Mustaqim. Kok bisa tafsirannya kepada para sahabat? Disebutkan oleh barakallahu fikum oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya terhadap ayat ini. Barakallahu fikum, asar dari Abul Aliyah Ar-Riyahi. Abu Aliyah Ar-Riyahi, beliau pernah ditanya tentang ayat ini, bagaimana penafsiran Anda tentang ihdinas siratal mustaqim? Maka kata Abu Aliyah Ar-Riyahi, siratal mustaqim itu ya Abu Bakar dan Umar. Siratul Mustaqim itu adalah Abu Bakar dan Umar dan orang-orang yang bersama mereka berdua. Maka sang penanya kurang gitu ya, kok bisa ya tafsirannya ke sana? Barakallah. Maka bertanya lagi kepada Al Hasan Al Basri. Ya. Benar enggak sih penafsirannya ini? Kok kayaknya dalam sekali ya? Enggak sampai mikir ke sana gitu. Maka ketika ditanyakan kepada Al-Hasan Al-Basri, wahai imam, ya saya tanya sama Abul Aliyah, katanya Siratul Mustaqim itu maksudnya adalah Abu Bakar dan Umar. Maka Al-Hasan mengatakan dengan ucapan yang singkat, sadaqah wa nasah. Benar, Abul Aliyah benar dalam penafsirannya, dan dia telah memberikan nasihat yang bagus. Benar. Itu ya. Kenapa ya, Ikhwan? Karena barakallahu fikum, as-siratal mustaqim itu tidak akan bisa berjalan dengan lurus kalau tidak dengan bimbingan mereka para sahabat. Ya kan? Orang itu sudah mengambil Al-Qur'an. Dia sudah mengambil sunnah. Tapi kalau enggak ada yang membimbing, tetap sesat. Ya kan? Barakallahu fikum. Ibaratnya Anda itu sudah punya peta, ya, sudah punya kendaraan. Barakallahu fikum. Taib. Tujuannya kemana ini? Hah? Tujuannya mau ke Mekah, begitu Mas Rasid ya? Taib. Dari Yaman mau ke Mekah. Anda sudah punya peta, sudah punya kendaraan, tapi tidak punya yang guide-nya, yang membimbing. Ya Anda cuma mengandalkan insting saja. Wah. Gitu ya. Barakallahu fikum. Baik. Atau hanya mengandalkan akal. Barakallahu fikum. Iya. Karena bisa jadi apa yang ada di dalam peta itu tidak saklek seperti yang ada di jalan yang nyata. Ya Pak ya? Iya. Barakallahu fikum. Baik. Gitu kan? Misal antum sudah punya namanya GPS gitu ya. Kadang juga tetap nyasar kan? Barakallahu. Sekarang tetap membutuhkan apa? Ada yang membimbing. Itulah mereka para sahabat. Itulah alasan kenapa Siratul Mustaqim juga ditafsirkan dengan para sahabat. Barakallahu. Itu faedah yang pertama dari ayat ihdina as-siratal mustaqim, ya. Jadi maknanya apa? Beragama itu harus ikhlas, kemudian sesuai dengan sunnah bimbingan Nabi, kemudian mengikuti para sahabah dalam menjalankannya. Barakallahu. Faedah yang kedua, as-saniya wa min fawaidil ayah. Di antara faedah ayat ini, ihdinas siratal mustaqim. Balaghatul Quran. Di dalamnya terdapat ketinggian tata bahasa Al-Qur'an. Sastranya sangat tinggi barakallahu. Haitsu hudzifa harful jarri min ihdina. Dari sisi huruf jar pada lafaz ihdina itu dibuang. Jadi kalau susunan normalnya itu adalah ihdina ila siratil mustaqim. Ya kan? Berikanlah kami petunjuk ada lafaz ila kepada jalan yang lurus. Iya. Itu susunan apa? Normalnya tata bahasa Arabnya yang normal. Ada huruf jar di situ. Tapi di dalam ayat ini dibuang. Dan itu sengaja. Apa faedahnya? Wal faedatu min dzalika. Faedahnya adalah li ajli an tatadammana talabal hidayati allati hiya hidayatul ilmi wa hidayatut taufiqi. Faedahnya adalah dengan tujuan ayat mengandung faedah meminta hidayah kepada Allah yang dia merupakan hidayah ilmu dan hidayah taufiq. Jadi fungsinya agar ayat ini bermakna lebih luas, ya. Yaitu kita meminta kepada Allah hidayah dalam bentuk ilmu dan hidayah dalam bentuk taufik ilham. Barakallah. Tayyib. Li'annal hidayata tangkosimu ila qismaini. Karena hidayah itu sendiri terbagi menjadi dua. Hidayatu ilmin wa irsyadin wa hidayatu taufiqin wa amalin. Yang pertama hidayah dalam bentuk ilmu dan bimbingan. Ya. Barakallahu fikum. Kita bisa mengerti tentang syariat ini. Itu namanya hidayah ilmu. Seperti kita semua yang sekarang datang ke masjid, ya, belajar tentang Islam, belajar tentang tafsir, belajar tentang hadis, itu namanya hidayah ilmu. Kita diberikan bimbingan dalam bentuk ilmu. Kita dikasih tahu ini yang syirik, ini tauhid. Oh, ini haram, tidak boleh, ini yang halal. Ya, ini sunnah, ini bid'ah. Itu semua hidayah dalam bentuk apa? Ilmu, penjelasan. Kita dapat hidayah, kita dapat keterangan, kita dapat bimbingan. Ya, ini loh, kita dikasih jalan. Namun belum tentu kita mengamalkannya. Ya kan? Kita tahu ini haram, tapi terkadang masih kita kerjakan. Iya, kita tahu itu bid'ah. Ya, gak enak sama tetangga. Dikerjakan. Kita tahu itu syirik. Ya, diserempet-serempet. Berarti kita hanya dapat hidayah dalam bentuk apa? Irsyad. Dalam bentuk ilm. Tapi kita tidak dapat hidayah dalam bentuk apa? Taufik dan ilham. Maka kita butuh dua-duanya. Ada orang yang hanya dapat hidayah taufik. Dia pengen baik. Dia pengen taubat. Iya. Dia pengen barakallahu fikum tayyib kembali kepada Allah, tapi sayang enggak dapat hidayah, ilm dan irsyad. Salah jalan. Barakallahu fikum. Ikut kepada apa? Orang-orang khawarij yang suka ngebom-ngebom itu. Iya, barakallahu fikum. Dia pengen tobat. Iya, tadinya dia dari dunia hitam. Mantan bandit besar. Iya, gembongnya narkoba. Pengen tobat. Tapi sayang, masuknya ke sana. Namanya apa? Dia tidak dapat hidayah ilmu, hidayah bayan. Barakallahu fikum. Sehingga kita butuh dua-duanya. Kita butuh ilmu, kita butuh bimbingan, tapi kita juga butuh hidayah dalam bentuk apa? Taufik. Diberikan hidayah oleh Allah untuk semangat dalam mengamalkan apa yang telah kita ketahui. Itu namanya ihdina siratal mustaqim. Ya, dapat dua petunjuk tadi. Barakallahu. Kata beliau, fal ula laisa fiha illa mujarradud dilalah. Untuk hidayah jenis yang pertama, tidaklah dia melainkan hanya sekedar petunjuk saja. Ya kan? Sekedar arahan. Barakallahu. Wallahu azza wa jalla qad hada bihadzal ma'na jami'an nas. Dan Allah azza wa jalla memberikan hidayah dengan makna yang seperti ini kepada seluruh manusia. Jadi hidayah dalam bentuk ilmu, hidayah dalam bentuk irsyad, itu Allah berikan kepada semua manusia melalui Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebagai pedoman hidup. Ya, alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Iya, Al-Qur'an itu sebagai pedoman hidup. Sudah dikasih petunjuk. Ya, itu semua diperuntukkan kepada manusia. Barakallahu fi. Kama fi qaulihi ta'ala, seperti pada ucapan Allah Ta'ala, syahrur ramadhana alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia. Barakallahu fiik. Tayyib. Wa tsaniya fiha at-tawfiq lil huda wattiba'i syari'ah. Sedangkan hidayah dengan makna yang kedua, di dalamnya ada taufik, ilham yang Allah berikan. Artinya apa? Allah tanamkan hati sang hamba tadi tergerak untuk mengamalkan. Barakallah. Dan di dalamnya ada upaya untuk mengikuti syariat. Kama fi qawlihi ta'ala, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Demikianlah kitabullah, tidak ada keraguan padanya, dan dia adalah petunjuk. Kemudian Allah sebutkan setelah itu, bagi orang-orang yang bertakwa. Maknanya, barakallahu fikum, manusia yang bisa mengambil manfaat dengan Al-Quran hanyalah orang yang bertakwa. Hanyalah orang yang takut kepada Allah. Maka dia akan mengambil manfaat dengan Al-Quran. Dia akan mendapatkan hidayah dengan Al-Quran. Dalam artian apa? Hidayah taufik, hidayah ilham. Dalam artian apa? Dia akan mengamalkannya. Iya, dia akan mengamalkannya. Wahadihi qad yuharrimuha ba'dhan nas. Hidayah dengan bentuk yang seperti ini terkadang Allah haramkan dari sebagian manusia. Artinya tidak semua manusia mendapatkan anugerah dari Allah taufik untuk beramal. Walaupun dia sudah mengetahui ilmu. Barakallahu fiik. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan, fa amma samudu fahadainahum fastahabbul ama alal huda. Adapun kaum Tsamud, kami sudah kasih hidayah. Maksudnya hidayah apa ini? Irsyad. Hidayah ilm, hidayah bayan, dan dikasih tahu melalui nabinya. Iya. Apa yang kalian lakukan itu adalah perkara yang salah, perkara yang batil, tidak benar, kesyirikan, menyimpang. Tapi Allah mengatakan fastahabbal ama alal huda. Tapi mereka lebih senang hidup dalam kebutaan daripada hidup dalam bimbingan wahyu. Enggak didengar ucapan para nabi. Para Allah. Iya. Bahkan para nabi yang memberikan bimbingan dihina dan dicemooh. Barakallahu fiik. Tidak dapat hidayah dalam bentuk apa? Taufik. Fahadainahum ay bayyanna lahumul haqqo wa dallalnahum alaih walakinnahum lam yuwaffaqu. Maksud dari ucapan Allah fahadainahum, dan kami berikan mereka petunjuk, maksudnya kami jelaskan kepada mereka tentang kebenaran, kami bimbing mereka, tetapi mereka tidak mendapatkan taufik. Iya, mereka tidak mendapatkan keretak keinginan hati untuk mengamalkan, hati yang menerima apa yang disampaikan. Barakallah. Baik. Itu faedah yang kedua dari ayat. Ya. Barakallah. Itu alasan kenapa lafaz ihdinas siratal mustaqim, lafaz ila di situ dibuang. Ya, aturannya susunan normalnya ihdina ila siratil mustaqim. Ya. Kemudian dibuang di dalam surah Al-Fatihah, barakallahu fikum. Apa fungsinya, kata beliau? Fungsinya untuk membuat lafaz ihdina itu bermakna jauh lebih luas, bukan hanya dalam bentuk taufik atau ilham, tapi juga dalam bentuk ilmu dan bimbingan. Paham ya? Karena memang barakallahu fikum, sekali lagi, kita butuh dua jenis hidayah ini. Ya. Hidayah dalam bentuk ilmu, hidayah dalam bentuk amal. Faedah yang ketiga, kata beliau, wa min fawaidil ayah, di antara faedah-faedah ayat ini, masih ayat ihdinas siratal mustaqim, annas sirata yang qasimu ila qismaini, bahwasanya yang namanya sirat, jalan, itu juga ada dua macam. Mustaqimun wa mu'wijun. Yang pertama jalannya lurus, yang kedua jalannya bengkok. Ya. Makanya di situ di dalam ayat Allah menyebutkan ihdinas siratal mustaqim. Ada naatnya, ada sifatnya. Siratal mustaqim. Tidak hanya menyebutkan ihdinas sirat, ya Allah berikanlah kami bimbingan kepada sirat. Iya. Kalau sirat kan umum, jalan. Barakallahu fikum. Maka Allah menambahkan keterangan al mustaqim. Menunjukkan barakallahu fikum, di sana ada jalan yang bengkok. Dan itulah yang diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat dari sahabat Ibnu Mas'ud. Kalau tidak salah dalam riwayat Muslim, Ibnu Mas'ud mengatakan khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatton biyadih. Rasulullah pernah membuat satu garis lurus dengan tangannya. Seperti ini. Beliau buat di tanah. Faqala hadhihi, ya, as-sirat, atau sabilullah. Ini yang dimaksud dengan siratal mustaqim, yang lurusin. Inilah jalan Allah. Tsumma khatta an yaminihi wa an shimali. Kemudian setelah itu Rasul membuat lagi garis kanan dan kiri. Faqala hadhihi subul. Dan beliau mengatakan, nah, yang bengkok-bengkok ini, ya, yang samping kanan samping kiri, ini namanya subul. Jalan-jalan syaitan. Tidaklah ada dalam setiap jalan ini melainkan ada setan yang akan menyeru mengajak manusia melewatinya. Halumma halumma ilaina. Ayo lewat sini saja. Jangan lewat situ, lewat sini. Sini lebih cepat. Iya. Itu analogi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallah. Itu sebagai penggambaran untuk kita. Yang pertama, barakallahu fikum. Iya, ketika kita menjalani siratal mustaqim, kita harus tetap memiliki kewaspadaan. Ya. Harus memiliki yang namanya kehati-hatian. Barakallahu. Ya. Naam, walaupun jalan yang kita mau lewati itu lurus, jangan lupa. Iya. Ada yang namanya subul, jalan yang bengkok-bengkok di sampingnya. Artinya barakallahu fikum, ketika kita lalai, ketika kita lengah, kita enggak akan sadar jalan kita itu sudah dibelokkan oleh yang namanya syaitan. Iya. Terkadang barakallahu fikum dibelokkannya dari sisi yang namanya poin yang pertama, keikhlasan. Dalam beramal kita tidak ikhlas. Iya, itu sudah dibelokkan itu. Iya. Ada riaknya, ada sum'anya, pengen dikenal sama manusia, pengen terkenal, pengen masyhur. Padahal amalan yang dia kerjakan adalah amalan yang mulia. Dia adalah seorang yang barakallahu fikum, masya Allah, Allah berikan kemudahan bagi dia, harta yang banyak melimpah. Dia sering, ya, barakallahu fikum, yang namanya infak dan sedekah. Itu dia sudah berada di sirat. Tapi syaitan haris, sangat semangat, pandai. Itu bisa Anda tanpa sadar akan dibelokkan dari jalan yang lurus tadi, barakallahu fikum. Yang tadinya mungkin Anda enggak kepikiran. Iya, barakallahu fikum. Cuma dengar berita, wah, Pak, sumbangan Bapak itu loh kemarin yang di mana itu? Hah? Yang di daerah kemarau itu, Pak. Wes, itu pada senang semua. Iya. Sama Bapak itu dipuji-puji. Gitu ya. Pertama biasa. Gitu ya, barakallahu fikum. Kemudian datang lagi berita, iya. Datang lagi berita, barakallahu fikum, Pak. Apa enggak Bapak itu cocoknya jadi nyalon aja, Pak? Ah, iya. Jadi bupati kah? Kayaknya profil Bapak itu paling cocok itu buat masyarakat. Enggak sadar. Iya, barakallahu fikum. Tadinya dia ikhlas dalam melakukan itu semua, sudah di siratal mustaqim, maka sama setan ditarik pelan-pelan ke arah subul. Ah, enggak lah, kamu bisa aja. Iya, Pak. Bapak itu paling cocok sudah. Yang lain itu, wah, kalau Bapak maju, KO semuanya. Wah, sudah mulai. Iya. Sudah, Pak. Bismillah. Iya. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Wah, pakai ayat. Iya. Barakallahu fikum. Niatannya seperti itu. Akhirnya setelah itu barakallahu fikum, sumbangan yang dia berikan bukan lagi lillahi ta'ala, tapi apa? Agar dia mendapatkan simpati dari masyarakat. Semuanya adalah pencitraan. Gak sadar kan? Gak sadar. Yang namanya syaitan pinter. Semua amalan soleh yang kita lakukan, barakallahu fikum, di situ ada subul. Ya, semua amal soleh yang kita lakukan di situ ada subulnya. Tantangannya di situ. Iya. Barakallahu fikum. Semua amal soleh yang dilakukan oleh anak Adam di situ ada subulnya. Di mana syaitan dengan halus tanpa sadar barakallahu fikum menyeret kita. Ya, dari jalan yang lurus tadi kepada jalan ya. Makanya barakallahu fikum, tujuan Rasul menggambarkan itu yang pertama agar kita waspada. Agar kita berhati-hati, jangan terlena, jangan lalai. Makanya di dalam Islam ada yang namanya syariat muhasabah. Yang namanya introspeksi di diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, kata Umar. Hendaknya kalian sering menghisab diri kalian, ya, introspeksi sejauh mana apa yang kita amalkan, apa yang kita lakukan, apakah memang benar-benar ikhlas lillahi ta'ala kita melakukan amal soleh ini, atau karena ada tujuan yang lain. Muhasabah, kita lebih tahu akan diri kita daripada orang lain. Di antara fungsi muhasabah tadi, dengan orang itu muhasabah, dia akan sadar, wah iya, kayaknya saya ini sudah jauh melenceng ini. Gak sadar ya. Barakallah. Terkadang demikian. Terkadang barakallahu fikum, kita muhasabah itu butuh dengan yang namanya apa? Partner. Ya. Terkadang kita gak lihat kesalahan kita, tapi orang lain yang bisa melihat. Barakallahu fikum. Makanya di situ juga ada yang namanya syariat an-nasihah. Menasehati. Makanya para ulama salaf barakallahu fikum, kalau ditegur, ya, dia salah, senangnya luar biasa. Ya. Alhamdulillahi alladzi ahda, ya, ilayya uyubi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan hadiah kepadaku dengan menunjukkan aibku melalui orang ini. Jadi salaf itu kalau ditegur, ya, senang, alhamdulillah, oh iya, ternyata saya salah. Barakallahu tadi, karena manusia itu terkadang muhasabah yang dia lakukan terbatas. Tapi kalau orang lain yang menilai, maka lebih luas. Oh iya, kamu tuh salahnya di sini. Ya, barakallahu. Perjalanan dakwah kamu sudah melenceng. Ini 1, 2, 3 poinnya. Kalau seorang itu benar-benar tulus dalam dakwahnya, tulus dalam amalnya, dia akan rujuk. Barakallahu. Tapi kalau dia sudah tertipu dengan ketenaran, sudah terlalu enak dengan kemasyhuran, ya, sulit bagi dia untuk kembali. Barakallahu. Itu satu faedah, ya. Kenapa Rasul memberikan gambaran itu kepada kita? Yang pertama, apa tadi? Agar kita al-hadar, memiliki kehati-hatian dan kewaspadaan dalam menempuh shiratal mustaqim. Barakallah. Ya kan? Terkadang barakallahu fikum, kita amaliyah sholat atau amaliyah ibadah yang kita lakukan, kalau kita enggak muhasabah, lama-lama kita itu akan dibuat melakukan amaliyah ibadah itu seperti rutinitas. Nyadar enggak kita? Iya. Jadi peresapan terhadap amaliyah ibadah yang kita lakukan itu enggak ada sudah. Pokoknya azan berkumandang, ya agak nyantai-nyantai dikit. Tiba-tiba wudu sudah, berangkat ke masjid, selesai sholat, zikir, langsung otomatis. Rutinitas sehari-hari. Tapi kita tidak apa? Meresapinya, makna ibadah yang kita lakukan. Ya sekedar begitu saja, lewat hampa. Enggak ada rasa di situ. Itu kita kalau enggak sadar, itu kita sudah dibuat apa? Melenceng dari sirat tadi. Iya. Jadi amaliyah yang kita lakukan itu barakallahu fikum tidak dengan hati, tapi dengan secara zahir saja, lahiriah. Itu sudah melenceng sudah. Barakallahu. Iya. Sebagaimana saya sebutkan tadi. dalam setiap amal kebaikan, kebajikan yang kita lakukan, di situ ada subul. Ya, setan yang menyeret kita secara halus. Awal mungkin kita bisa barakallahu fikum stabil. Kalau kita tidak waspada, tidak berhati-hati, kita enggak sadar. Kita sudah dibawa jauh berapa kilometer dari siratnya. Barakallahu. Wallahu taala alam bisawab. Sudah siap belum? Hah? Itu yang bisa kita bahas. Barakallahu fikum. Nakahi bihal qadar insyaallah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.